Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pembahasannya, masih pembahasan terkait dengan istitsna pada latihan-latihan kalimat-kalimat yang terdapat istitsna padanya. Sekarang kita lanjutkan tadribun ala istitsna, masih dalam pembahasan ini sampai halaman 452 pada kalimat yang agak di bawah. Ma qama ar-rajulu illa Zaidin. Di sini ya. Contoh kalimat ini disebutkan di sini. Ma qama ma qama ar-rijalu illa Zaidin. Al-misalu khata'un. Contoh ini keliru. Contoh ini salah. Limadha? Kenapa? Li'anna ma qabala illa tamun manfiyun. Karena kalimat yang sebelum illa itu tam manfi, sempurna, disebutkan mustafna minhu dan manfi, ada nafiyahnya. Maka hukumnya bagaimana? Fayajibun nasbu awi raf'u. Maka wajib menasabkan atau wajib merufakkan, yakni sebagai badal. Dalam kalimat tadi dibaca majrur atau jar illa Zaidin. Maka ini keliru, ini salah. Yang benar illa Zaidan nasab atau illa Zaidun rafa. Ini. A'ribhu 'ala al-wajhil arjahi. I'rabkan mustafna tersebut, yakni Zaidun tersebut, pada sisi, pada bentuk atau pada keadaan yang lebih rajih. Ala al-wajhil arjah, pada keadaan yang lebih rajih, yang lebih utama. Yakni apa? Sebagai badalnya. Sehingga di sini disebutkan oleh Syekh, ma qama ar-rijalu illa Zaidun. Ya, dibaca dengan rafa, illa Zaidun. Karena dia badal dari ar-rijalu. Ini yang lebih rajih demikian. Ini menghukumi ini sebagai badalnya. Ma nafiyatun, ma adalah nafiyah. Qama fi'lun madin mabniyun 'ala al-fathhi. Qama adalah fi'il madhi mabni dengan fathah. Ar-rijalu fa'ilun marfu'un, fa'il marfu'. Wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu fi akhirih. Tanda rafa'nya dengan dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Illa adatu istitsna'in mulghatin. Illa adalah kata untuk istitsna mulghah, yakni yang dibatalkan. Ya, karena dia mustafna dari illa, ini yang lebih rajih di sini sebagai badalnya. Kemudian Zaidun badalun minar rijali. Zaidun, tadi marfu dengan dhamma, dia sebagai badal dari ar-rijalu. Wa badalul marfu'i marfu'un, badal dari isim yang marfu itu keadaannya marfu. Zaidun sebagai badal dari ar-rijalu. Ar-rijalu marfu', maka Zaidun ikut marfu'. Ini ya. Wa 'alamatu raf'ihi adhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Tanda rafa'nya adalah dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Kemudian contoh yang berikutnya. Ma qama. Ma qama illa Zaidun. Au Zaidan. Mana yang benar? Zaidun dengan rafa' ataukah Zaidan dengan nasab? Yang benar Zaidun, ya, dengan rafa. Ya, ini berbeda dengan kalimat yang tadi ya. Kalau yang tadi ma qama ar-rijalu illa Zaidun, ya, disebutkan ar-rijalu sebagai mustafna minhu. Kemudian dalam kalimat yang berikutnya di sini, contoh yang berikutnya, ma qama illa Zaidun, ya, jadi tidak disebutkan ar-rijalu sebagai mustafna minhu. Sehingga apa? Mustatsnanya bagaimana? Zaidun. Yang benar rafa. Limadha? Kenapa? Li'annal kalama naqisun. Karena kalimat itu naqis. Ya, sehingga mustatsna itu menyesuaikan dengan amilnya. A'rib, i'rabkan. Ma nafiyatun, ma adalah nafiyah. Qama fi'lun madin mabniyun 'alal fathai. Qama ini fi'il madi mabni dengan fathah. Illa adatu istithna'in mulghatun. Illa kata untuk istithna yang mulghah, yang dibatalkan. Kemudian Zaidun fa'ilun marfu'un. Zaidun sebagai fa'il, ya. Marfu', ya. Karena sebagai fa'il maka dia harus marfu', tidak boleh mansub ataupun majrur. Ya. Ini ya. Fa'ilun marfu'un. Zaidun sebagai fa'il marfu', wa alamatu raf'ihi adhammatu adh-dhahiratu fi akhirih. Tanda rafa'nya adalah dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Jadi pada kalimat yang naqis, yang sebelum istitsna itu naqis, maka hukum pada mustatsna itu sebagaimana kalau seolah-olah tidak ada illa. Ya, hukumnya ya, kalau yang kaidah kemarin disebutkan hasabal awamil, sesuai dengan amilnya. Ya, nanti akan dijelaskan maksudnya apa sesuai dengan amilnya. Jadi maksudnya itu hukumnya atau keadaannya sama dengan kalau seolah-olah tidak ada illa. Jadi illa dihilangkan. Maka akan tampak di situ. Maqama illa Zaidun. Bagaimana hukum Zaidun? Coba hilangkan illa. Maqama Zaidun. Akan tampak jelas. Qama fi'il, Zaidun sebagai fa'il. Maka inilah ya, yang menjadikan Zaidun itu harus marfu'. Karena dia menjadi fa'il dari qama. Ini pada kalimat yang naqis. Ya. Jadi untuk menentukan, ya, coba hilangkan illa. Ini. Menentukan keadaan mustatsnanya. Ya. Baik. Berikutnya, akalal ghulamu raghifan illa nisfahu. Anak itu makan sepotong roti. Illa nisfahu, kecuali separuhnya. I'rabnya. Akala fi'lun madin mabniyun 'alal fathhi, fi'il madi mabni dengan fathah. Al-ghulamu fa'ilun marfu'un, fa'il marfu', wa 'alamatu raf'ihi adhammatu adh-dhahiratu fi akhirih, tanda rafa'nya dengan dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Illa adatu istitsna'in, illa adalah kata untuk istitsna. Kemudian nisfahu mustatsnan, sebagai mustatsna, mansubun 'alal istitsna'i, mansub karena sebab istitsna. Wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu fi akhirih, tanda nasabnya adalah fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Ya, dibaca nisfa, ya, illa nisfa. Kemudian nisfa itu mudhafun sebagai mudhaf, wal ha'u dhamirun muttasilun, ha adalah dhamir muttasil, mabniyun 'ala dhammi, mabni dengan dhammah, keadaannya tetap dengan harakat dhammah, fi mahalli raf, fi mahalli jarin, pada tempat jar bil idhafati, dengan sebab idhafah. Jadi sebagai mudhaf ilaih. Contoh berikutnya. Ma ja'al qawmu illa farasan. Qawm itu, orang-orang itu tidak datang kecuali seekor kuda. Orang-orang itu, qawm itu tidak datang kecuali seekor kuda. Ya. Kam yajuzu fil farasi min wajihin. Berapa keadaan, berapa bentuk yang boleh pada kata al-faras di sini? An-nasbu la ghairu. Nasab. Tidak ada yang lain. Jadi bolehnya hanya nasab saja. Tidak boleh yang lain. Tidak boleh rafa', tidak boleh jar. Kenapa? Li'annal istitsna'a munqati'un. Karena istitsna' di sini munqati'. Ya, munqati'. Maksudnya apa munqati'? Mustatsna, yakni farasan, ini tidak sejenis atau bukan bagian dari mustatsna minhu. Farasan bukan termasuk al-qaum. Berbeda, berbeda jenis, bukan bagiannya. Sehingga istitsna yang demikian ini disebut munqati'. Nah, pada istitsna munqati', okay, menurut bahasa Quraisy ahli Hijaz, okay, ini wajib nasabnya, tidak boleh yang lain. Ya, wa hadza 'ala lughati Quraisy, dan ini menurut bahasa Quraisy. Ya. dan wallahu a'lam ini yang lebih rajih, yang lebih dikuatkan, yang lebih diutamakan, karena bahasa Quraisy ini yang digunakan dalam bahasa Al-Qur'an, sebagai bahasa Al-Qur'an. Ini ya. Baik. Jadi wajib nasabnya. Wa tamimun, adapun Bani Tamim ya, salah satu kabilah ya, dalam bangsa Arab, yaquluna, mereka mengatakan innal istitsna al-munqati'a kal muttasili. Sesungguhnya istitsna munqati itu seperti muttasil. Fayajuzu fihi al-wajhani, maka boleh padanya itu dua sisi, dua keadaan. An-nasbu wal badalu, yakni nasab dan badal. Jadi kalau menurut Bani Tamim boleh mengatakan maja al-qawmu illa farasan, farasan nasab karena sebab istisna, tapi boleh pula mengatakan maja al-qawmu illa farasun, farasun sebagai badal dari al-qawmu. Ini menurut Bani Tamim. Adapun menurut Quraisy, bahasa Quraisy, suku Quraisy, ini wajib nasabnya, tidak boleh yang lain. Ini a'ribhu ala annahu munqati'un mansubun, i'rabkan bahwasanya ini munqati' yang mansub. Ya, di sini wallahu a'lam asy-syekh cenderung mengikuti pendapat dari Quraisy. Artinya di sini istitna' munqati', maka wajib nasabnya. Ya, ma ja'a al-qaumu illa farasan, i'rabnya ma nafiyatun. Ja'a fi'lun madin mabniyun 'ala al-fathhi, mabni dengan fathah, ya. Al-qaumu fa'ilun marfu'an, fa'il marfu', wa 'alamatu raf'ihi al-dhammatu adh-dhahiratu fi akhirih, tanda rafa'nya dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Illa ada istitsna'in, illa adalah kata untuk istitsna. Kemudian farasan mustafnan mansubun 'ala al-istitsna, farasan sebagai mustafna mansub dengan sebab istitsna. Wa alamatu nasrihi al-fathatu adh-dhahiratu fi akhirih, tanda nasabnya adalah fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Ini i'rab ya, yang menunjukkan ini istitsna munqati ya. Kemudian contoh yang berikutnya, a'rib, i'rabkan kalimat ini. La yujibu 'ala su'ali illa man hadara, tidaklah menjawab soal ini kecuali orang yang hadir, kecuali orang yang datang. La nafiyatun, lanya nafiyah. Yujibu fi'lun mudari'un marfu'un, fi'l mudari' marfu', wa 'alamatu raf'ihi adhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih, tanda rafa'nya adalah dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Kemudian 'ala harfu jarrin, 'ala adalah huruf jar. As-su'ali ismun majrurun bi 'ala, as-su'ali ism yang majrur dengan sebab 'ala. Wa 'alamatu jarrihi al-kasratu adh-dhahiratu fi akhirih, tanda jarnya adalah kasrah yang tampak pada huruf akhirnya. Illa ada istitsna'in mulghatun, illa adalah kata istitsna' yang mulghah, yang dibatalkan, dihapuskan hukumnya. Kemudian man ismun mausulun, man illa man sabara, mannya apa? Mannya adalah isim mausul mabniyun 'ala sukuni, mabni dengan sukun, fi mahalli raf'in, pada tempat rafa'. Kenapa? Fa'ilun sebagai fa'ilnya. Ya. Berarti yang sebelum ila termasuk kalimat apa? Naqis. Ya. La yujibu 'ala su'ali. Yujibu fi'il, fa'ilnya mana? Tidak disebutkan. Yang menjadi mustasna minhu, kedudukannya sebagai fa'il, tidak disebutkan, dihilangkan. Sehingga apa? Mustasna itu yang menjadi fa'ilnya. Jadi man isim mausul ini menjadi fa'ilnya. Ini. Kemudian habara fi'lun madin mabniyun 'alal fathhi. Habara fi'il madhi mabni dengan fathah, wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir, jawazan takdirnya adalah huwa. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili silatul mausuli. Dan kalimat yang tersusun dari fi'il dan fa'il merupakan silatul mausul. Yakni kalimat mana? Kalimat habara. Habara ini tersusun dari fi'il dan fa'il. Tadi sudah disebutkan ya, fi'ilnya madhi, kemudian fa'ilnya dhamir mustatir, jawazan takdirnya huwa. Ya, ini sebagai silatul mausul. Ya, karena man tadi kan isim mausul. isim mausul itu pasti diikuti silatul mausul, kalimat yang terletak sesudah isim mausul tersebut. Kemudian silatul mausul la mahalla laha min al-i'rabi. Silatul mausul itu tidak punya tempat pada i'rab. Ini nanti pembahasan pada isim mausul ya, insyaallah di lain waktu. Yang berikutnya, najihat thalabatu ma'adal muhmila. Para murid itu berhasil kecuali yang lambat, yang bermalas-malasan. Ini at-thalabah, ini maknanya jamak. Ini bentuk jamak, at-thalabah. Jamak dari at-thalibu. Ya, jadi at-thalabah itu jamak. Jadi siswa-siswa atau pelajar-pelajar itu berhasil selain atau kecuali yang bermalas-malasan. Najaha fi'lan madhin mabniyun 'ala al-fathhi. Najaha fi'il madhi mabni dengan fathah. At-talabatu fa'ilun marfu'an wa 'alamati raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu fi akhirih fa'il marfu'. Tanda rafa'nya dengan dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Ma masdariyatun, ma-nya adalah masdariyah. Ma yang terletak sebelum ada. Ini ma untuk ma yang terkait dengan masdar. Yeah. Kemudian ada fi'lan madhin. Ada di sini ada fi'il madhi. Kenapa ada ini fi'il madhi? Kenapa kok ini tidak huruf jar? Karena dia didahului oleh ma masdariyah tersebut. Jadi ma masdariyah itu bisanya hanya bersama dengan fi'il. Yeah, terkait dengan fi'il. Tidak bisa ma masdariyah diikuti huruf. Sehingga di sini ada itu pasti fi'il. Karena ma-nya di situ ma masdariyah. Sehingga di sini disebutkan ada adalah fi'il madhi. Mabniyun 'alal fathhi al-muqaddarati 'alal alifi. Mabni dengan fathah yang ditakdirkan pada alif. Ada huruf akhirnya alif. Nah, di situ ada fathah tapi tidak bisa tampak. Kenapa? Mana'a min dhuhuriha at-ta'azzur. Yang mencegah dari tampaknya adalah ta'azzur. Ya, tidak mungkin alif itu menerima harakat. Wal fa'ilu, adapun fa'ilnya, fa'il dari ada, dari fi'il madhi ini apa? Dhamirun mustatirun wujuban. Dhamir mustatir wujub. Dhamir mustatir yang wajib. Taqdiruhu huwa. Ya, takdirnya adalah huwa. Okay. Kemudian al-muhmila, maf'ulun bihi mansubun. Maf'ul bih mansub. Wa'alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirihi. Tanda nasabnya adalah fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Contoh yang berikutnya. Akrimit tolabata illal muhmila. Muliakan siswa-siswa itu, muliakan pelajar-pelajar itu, kecuali yang bermalas-malasan. Awil muhmilu, ataukah dibaca dengan rofa al-muhmilu? Mana yang benar? Al-muhmila bin nasbi. Yaitu dibaca dengan fathah, dengan nasab al-muhmila. Akribha, i'rabkan. Akrim, fi'lu amrin adalah fi'il amr. Mabniyun ala sukuni, mabni dengan sukun. Akrim. Kemudian wal fa'ilu, fa'alnya mana? Dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta. Dhamir mustatir wajib, takdirnya adalah anta. At-talabata maf'ulun bihi mansubun. Maf'ul bihi mansub. Wa 'alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Tanda nasabnya adalah fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Illa ada istisna'in. Illa adalah kata untuk istisna. Al-muhmila mustafnan mansubun bil fathati adh-dhahirati fi akhirih. Mustafna yang mansub dengan fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Jadi yang sebelum illa ini tam ya, dan mujab. Tam sempurna, kemudian mujab tidak ada nafinya, maka mustafna wajib nasabnya al-muhmila. Contoh yang berikutnya, akramtu qauma kullahum illa zaidan. Aku memuliakan kaum itu semuanya illa zaidan, kecuali zaid. I'rabnya akramtu fi'lun madhin mabniyun 'ala sukuni liittisalihi bi dhamir raf'il mutaharriki. Fi'il madhi mabni dengan sukun karena bersama dengan dhamir rafa' mutaharrik. At-ta'u dhamir ta' dhamirun muttasilun adalah dhamir muttasil mabniyun 'ala dhammi fi mahalli raf'in, mabni dengan dhammah pada tempat rafa'. Fa'ilun sebagai fa'il. Al-qawma maf'ulun bihi mansubun, maf'ul bih mansub, wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirihi. Tanda nasabnya adalah fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Kullahum, kulla taukidun lil qawmi. Kulla ini sebagai taukid pada al-qawm. Ya. Wa taukidil mansubi mansubun, dan taukid pada isim yang mansub, ya, karena al-qawma itu mansub, maka kulla juga mansub. Taukid pada isim yang mansub itu mansub. Ya, al-qawma mansub, kemudian kulla taukidnya ikut menjadi mansub. Wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu fi akhirihi. Tanda nasabnya adalah fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Kulla mudafun, lafad kulla sebagai mudaf. Al-ha'u dhamirun muttasilun mabniin ala dhammi fi mahalli jarin bil idafati. Ha'nya adalah dhamir muttasil mabni dengan dhammah pada tempat jar sebagai dengan sebab idafah, sebagai mudaf ilai. Kemudian wal mimu lil jam'i, mim pada hum ini sebagai tanda jamak. Jadi dhamirnya hanya ha', ya, ha'nya saja ya. Kemudian mim ini sebagai tanda jamaknya. Kemudian illa, ada istisna in illa sebagai kata untuk istisna. Zaidan mustafnan mansubun ala istisna. Zaidan mustafna mansub dengan sebab istisna. Wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu fi akhirih. Tanda nasabnya adalah fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Wal istisna huna wajibun nasbi. Istisna di sini wajib nasabnya. Kenapa? Li'anna alladhi qabalahu tamun mujabun. Karena kalimat yang sebelumnya itu tam mujab. Ya. Kalimat berikutnya, contoh berikutnya. Khasiran nasu illal mu'minuna. Orang-orang itu merugi kecuali orang-orang yang beriman. Secara arti ya. Tapi lafadznya bagaimana? Al-mu'minuna khata'un, keliru, salah. Limadha, kenapa? Li'anna al-kalama tamun mujabun. Karena kalimatnya itu tam mujab. Khasiran nasu, ini tam mujab. Lalu bagaimana kalau itu tam mujab? Yajibu ayyakuna ma ba'da illa mansuban, maka wajib yang isim yang terletak sesudah illa itu menjadi mansub. Mustasna dengan illa yang dengan kalimat sebelum itu tam mujab itu wajib mansub. Sehingga yang benar apa? Illal mu'minina. Ya, bukan mu'minun tapi mu'minin. I'rabnya khasira fi'lun madin mabniin 'ala al-fathhi. Fi'il madhi mabni dengan fathah. An-nasu fa'ilun marfu'un. An-nasu sebagai fa'il marfu'. Wa 'alamatu raf'ihi al-dhammatu adh-dhahiratu fi akhirih. Tanda rafa'nya adalah dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Kemudian illa adatu istithna'in. Illa adalah kata untuk istithna. Al-mu'minina, ya, dengan ya al-mu'minina mustafnan 'ala illa. Mustafna pada illa mansubun mansub. Ya. Wa alamatu nasbihi al-ya'u. Tanda nasabnya apa? Tanda nasabnya adalah ya niyabatan anil fathati. Ya, sebagai ganti dari fathah. Kenapa nasabnya dengan ya bukan dengan fathah? Li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Karena dia al-mu'minin ini adalah bentuk jamak mudzakkar salim. Sehingga nasab dengan ya. Wa nunu 'iwadun 'anit tanwini fil ismi mufradi. Nun itu sebagai pengganti dari tanwin pada isim mufrad. Ini dulu, nanti yang berikutnya insyaallah kita lanjutkan ba'da salat ya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan contoh yang berikutnya. Ma najal qawmu illa farasan. Kaum itu tidaklah selamat. Najal selamat. Kaum itu tidaklah selamat illa farasan, kecuali seekor kuda. Hal illa farasan au illa farasan. Apakah illa farasan dengan nasab ataukah illa farasan dengan rafa'? Illa farasan dengan nasab. Wujuban wajib. Naam, iya. Wajib nasabnya. Limadha, kenapa? Li'annahu istisna'un munqati'un. Karena ia adalah istisna' munqati'. Ya, ini. Jadi wajib nasabnya. Ma nafiyatun ma dalam kalimat ini sebagai nafiyah. Kemudian naja fi'lun madin mabniyan 'ala al-fathil muqaddarati. Fi'il madhi mabni dengan fathah yang ditakdirkan ya, pada alif ya. Mana amin zuhuriha at-ta'adzuru, yang mencegah tampaknya adalah ta'adzur. Al-qawmu fa'ilun marfu'an. Al-qawmu sebagai fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi adhammatu adh-dhahiratu fi akhirih, tanda rafa'nya dengan dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Ya. Jadi di sini munqati', ya, maka wajib nasabnya. Kemudian contoh yang berikutnya. Ja'a al-qaumu ghairu amrin. Ghaira dengan nasab fathah au ghairu dengan rafa' atau dhammah. Mana yang benar? Ghaira dengan nasab, yakni dengan fathah. Limadha, kenapa? Li'anna ma qablaha tamun mujabun. Karena kalimat yang sebelumnya itu tam mujab. A'rib, i'rabkan. Ja'a fi'lun madin mabniin 'alal fathhi. Ja'a ini fi'il madhi mabni dengan fathah. Al-qawmu fa'ilun marfu'an. Al-qawmu sebagai fa'il marfu'. Wa 'alamatu raf'ihi adhammatu adh-dhahiratu fi akhirih, tanda rafa'nya dengan dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Kemudian ghaira, ada istitsna'in. Ghaira adalah kata untuk istitsna. Mansubatun 'alal istitsna, mansub dengan sebab istitsna. Wa 'alamatu nasbiha al-fathatu adh-dhahiratu 'ala akhirih, tanda nasabnya adalah fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Ghaira mudafun, lafad ghaira ini sebagai mudaf. Wa amrin, adapun amrin mudafun ilaihi sebagai mudaf ilaihi. Majururun bil idafati, majurur dengan sebab idafah tersebut. Wa alamatu jarihi al-kasratu zahiratu ala akhirihi, tanda jarinya adalah kasrah yang tampak pada huruf akhirnya. Ini untuk istisna dengan ghair, jadi nanti dilihat kembali hukumnya. Ma qawma ghairu zaidin. Harik ghair, berikan harakat pada ghair. Apa yang benar? Aghairu, ya. Ghairu dengan rafa', dengan dhammah. Limadha, kenapa? Hasabul i'rabi, sesuai dengan i'rabnya. Ini kalimat sebelum ghair itu naqis, ya. Tidak disebutkan mustasna minhu, maka ghair dia sesuai dengan amilnya, yakni sebagai fa'il dari fi'il qama. Maka dia rafa' dengan dhammah. Ya. I'rabnya ma nafiyatun, qama fi'lun madhin mabniin 'alal fathhi, fi'il madhi mabni dengan fathah. Ghairu fa'ilun marfu'an, ghairu sebagai fa'il marfu'. Ya. Wa 'alamatu raf'ihi adhammatu adh-dhahiratu fi akhirih, tanda rafa'nya dengan dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Ghairu mudafun, ghairu sebagai mudaf. Zaidun mudafun ilaihi, zaidun sebagai mudaf ilaihi. Majururun bil idafati, majurur dengan sebab idafah tersebut. Wa alamatu jarihi al-kasratu zahiratu fi akhirih, tanda jarnya dengan kasrah yang tampak pada huruf akhirnya. Jadi ini beberapa contoh ya, latihan-latihan ya, terkait dengan istitsna. Baik itu istitsna dengan illa, dengan ghair ataupun saudara-saudaranya, dan juga istitsna dengan khala, ada dan hasya. Kemudian sesudah ini ada rangkuman atau ringkasan tentang istitsna. Talkhisun li ahkamil istitsna'i. Talkhis ya, rangkuman atau ringkasan atau kesimpulan pada hukum-hukum istitsna. Lil mustatsna bi illa salatu halatin. Pada mustatsna dengan illa ya, mustatsna dengan illa itu ada tiga keadaan. Awalan yang pertama, in kana ma qablaha taman mujaban wajaban nasbu. Jika kalimat sebelumnya itu tam mujab, maka mustatsna dengan illa itu wajib nasabnya. Tsanian, yang kedua, idza kana taman manfiyan, jika kalimat sebelum illa itu tam manfi, maka jaza wajhani, boleh dua keadaan, al badalu wan nasbu ala istitsna, yakni yang pertama badal, keadaannya badal menyesuaikan dengan mustatsna minhu, kemudian boleh pula nasab karena sebab istitsna tersebut. Wal badalu aula, dan badal sebagai badal, keadaan yang badal ini lebih utama, lebih roji. Salisan keadaan ketiga, izaka dan naqisan, jika kalimat sebelum illa itu naqis, yakni tidak disebutkan mustafna minhu, fahuwa ala hazabil awamili, maka dia mustafna dengan illa itu sesuai dengan amil-amilnya. Wa ma huwa naqisu, apa itu naqis, apa yang dimaksud dengan naqis, alladhi la yuzkaru fihi al mustafna minhu, yakni kalimat yang tidak disebutkan mustafna minhu padanya. Ini makna dari naqis. Wa makna ala hasabil awamil, kemudian makna dari hasabil awamil maksudnya apa? Hasabil awamil annaka tu'ribuhu ka'anna illa ghairu mawjudatin. Ini maksud dari hasabal awamil, yakni apa? Bahwasanya engkau mengi'rabkannya seolah-olah illa itu tidak ada. Jadi mengi'rab kalimat yang naqis tadi, mengi'rab mustafna dengan illa pada kalimat yang sebelumnya naqis, itu seolah-olah tidak ada illa, sehingga akan tampak. Ya, tadi misalkan sebagai fa'il akan tampak ketika illa dihilangkan, atau mungkin sebagai maf'ul bih juga akan tampak jelas ketika illa dihilangkan. Jadi seolah-olah demikian. Ini maksud dari hasabul awamil. Ya. Kemudian yang berikutnya, ghairu wa akhawatuha, ghairu dan saudara-saudaranya, wahia yakni siwan, suan, wasawaan, wasawaun, hadhihi lana fiha wajhani, ini ya, pada ghair dan saudara-saudara ini ada dua keadaan pada kita. Al-wajhul awwalu, keadaan yang pertama, fil mustafna biha, yakni tentang mustafna dengan ghair ataupun saudaranya ini. Bagaimana hukum mustafna dengan ghair, yakni wa huwa majrurun la ghaira. Jadi mustafna dengan ghair ataupun saudaranya ini keadaannya majrur, tidak ada yang lain. Ghaira Zaidin, ghaira Amrin. Jadi Zaidin Amrin sebagai mustafna dari ghair ataupun saudaranya itu selalu majrur. Ini sisi yang pertama. Jadi melihat dari sisi mustafnanya, maka selalu majrur. Al-wajhu tsani, sisi yang kedua, fiha hiya nafsuha. Ini pada lafad ghair itu sendiri. Pada lafad ghair ataupun saudaranya, siwan, suwan, dan sawak tadi. Pada lafad itu sendiri. Bagaimana hukumnya pada lafad ghair? Al-hukmu annaha kalladhi ba'da illa. Hukumnya, hukum pada lafad ghair ataupun saudaranya, itu seperti mustafna yang sesudah illa. Seperti isim yang terletak sesudah illa. Idza kanat min kalamin tamin, jika kalimat itu termasuk dari kalimat yang tam, mujabin mujab, wajiban nasbu, maka ghair itu wajib nasabnya. Min tamin manfiin, jika kalimat sebelumnya itu termasuk tam manfi, jazal wajhali, maka boleh dua keadaan, an-nasbu wal badalu. Jadi boleh nasab, boleh badal. Ghair boleh nasab, ghaira boleh pula badal, menyesuaikan dengan yang sebelumnya. Ya. Wa huwa arjahu, dan ini yang menjadi badal, sebagai badal ini yang lebih rajih, yang lebih utama. Min naqisin, jika kalimat sebelum ghair itu termasuk kalimat yang naqis, ala hasabil awamil, maka menyesuaikan dengan amil-amilnya. Ya, tadi sudah disebutkan maknanya. Ini. Fataqulu, sehingga kau katakan sebagai contoh ya, pada masing-masing keadaan tadi. Qamal qawmu ghaira Zaidin, ini tam mujab. Qamal qawmu, maka ghaira wajib nasab, ghaira Zaidin. Contoh yang kedua, ma qamal qawmu ghairu Zaidin au ghaira Zaidin. Kalimat sebelum ghair apa? Ma qama, ada ma, berarti manfi, dan dia tam, sempurna, mustafna minhu disebutkan. Maka ghair itu boleh badal, ghairu badal dari al-qawmu, boleh pula nasab ghaira. Dan yang badal tadi, yang ghairu, ini lebih utama, lebih rajih. Ya. Kemudian keadaan yang ketiga pada ghair, maqama ghairu Zaidin. Hadha naqisu, ini yang naqis. Kenapa? Karena mustafna minhu, yakni al-qawmu, tidak disebutkan dalam contoh ini. Maka ghairu harus menyesuaikan dengan adanya, yakni dia sebagai fa'il dari qama, maka dia harus rafa. Jadi lafadz ghairu itu keadaannya sesuai dengan hukum yang sesudah illa tadi. Ini pada lafaz ghairunya. Adapun yang sesudah ghairu, mustasna dengan ghairu, itu selalu majrur. Zaidin di sini selalu majrur. Ini. Kemudian pada adawat istitsna yang berikutnya, khala, ada, dan hasya. In subiqat bima, jika ketiga kata ini khala, ada, dan hasya didahului oleh ma, fal mustasna mansubun la ghairu, maka mustasnanya itu mansub, tidak ada yang lain, harus nasab, harus mansub. Wa illam tusbiq, dan jika tidak didahului bima, tidak didahului oleh ma, jaza fihi wajhani, maka boleh padanya dua keadaan, an-nasbu wal jarru, yaitu nasab dan jar. Wa nasbu ala annahu maf'ulun bihi, dalam keadaan nasab, karena dia itu sebagai maf'ul bih dari bi khala wa ada wa hasya. Jadi sebagai maf'ul bih dari khala, ada, dan hasya, ini dianggap fi'il. Li'anna salasata hadihi idha nasabat fahiya af'alun, karena tiga kata ini jika menasabkan, menasabkan yang sesudahnya, maka ketiga kata ini merupakan fi'il. Wa in jarrat, dan jika menjarkan sesudahnya, menjarkan kata yang sesudahnya, fahiya hurufu jarrin, maka ketiga kata ini di termasuk huruf jar. Ya, ini kesimpulan tentang hukum-hukum istitsna. Sudah dibahas sebelumnya dengan beberapa contoh, beberapa latihan, insya Allah sudah jelas ya. Oke. Sebelumnya mungkin ada yang ditanyakan. Fa'il itu nggak harus akil ya? Tidak harus. Yang menjadi fa'il tidak harus akil. Ya. Ada lagi yang lain yang ditanyakan? Masih ada satu pembahasan tentang istitsna. Oke, kita baca ya. Fawaidu muhimmatun, beberapa faedah yang penting. Nuridu tawdihal al-farqa baina istitsna'il munqati wal muttasil. Kita ingin menjelaskan perbedaan antara istitsna munqati dan muttasil. Apa perbedaan istitsna munqati dan muttasil? Al-istitsna'ul muttasilu ma kana min jinsil mustasna minhu. Istitsna muttasil adalah istitsna yang termasuk jenis yang sama dari mustasna minhu. Itu muttasil. Jadi mustasna itu sejenis dengan mustasna minhu. Wal munqati'u, adapun istitsna munqati', ma lam yakun fi min jinsihi, yakni mustasna yang tidak sejenis dengan mustasna minhu. Ya, mustasna itu yang sesudah adatul istitsna, sesudah illa misalnya. Adapun mustasna minhu yang sebelumnya, yang memiliki hukum umum. Ini. Jadi ini perbedaannya. Kalau mutasil itu sejenis, mustasna sejenis dengan mustasna minhu, adapun munqati itu tidak sejenis. Wal jinsiyatu qad takunu ainiyatun. Dan jenis tersebut terkadang sifatnya ainiyah pada zatnya. Wa qad takunu ma'nawiyah, ma'nawiyatan. Ainiyatan ya tadi. Qad takunu ainiyatan, terkadang itu pada zatnya, terkait dengan zatnya, pada jenis itu sendiri. Waqad takunu ma'nawiyatan, dan terkadang itu sifatnya maknawi, secara makna, tidak secara lafaz, tidak pada zatnya. Ainiyatan, yang ainiyah, misla, contoh. Qama al-qaumu illa farasan, kaum itu berdiri kecuali kuda, ya, kecuali seekor kuda. Al-qaumu a'yanun, al-qaumu ini zat, ya, zat, satu zat, atau orang-orang, ya, satu jenis tersendiri. Wal farasu ainun, dan faras jenis yang lain, zat yang lain, berbeda. Wal farasu min ghairi jinsi, maka al faras ini tidak termasuk dari jenis al qaum, berbeda jenis. Al qaum ini satu jenis tersendiri, al faras satu jenis tersendiri. Jadi al faras tidak termasuk pada jenis al qaum, maka ini munqatid. Dan tadi yang ainiyah, pada zatnya, pada jenisnya itu sudah berbeda. Waqad takunu ma'nawiyatan, dan terkadang perbedaan jenis itu secara maknawi, secara makna, bukan pada zatnya, bukan pada jenis fisiknya atau zatnya tadi, bukan. Misal sebagai contoh qaulihi ta'ala, ucapan Allah Ta'ala dalam surah Al-Hijr ayat 42, inna ibadi laysa laka 'alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. Sesungguhnya hamba-hambaku tidaklah engkau mempunyai kekuasaan atas mereka kecuali orang-orang yang mengikutimu, yang termasuk dari orang-orang yang menyimpang. Ini Allah berbicara kepada iblis, ya. Di sini khitabnya iblis, ya. Nanti bisa dibuka di surah Al-Hijr. Ala qawli man yaqulu, menurut ucapan orang yang mengatakan innal murada bil ibadi huna al makna al khassi. Ya. Innal murada bil ibadi huna al makna al khassu. Sesungguhnya yang dimaksud dengan al ibad dalam ayat ini adalah makna yang khusus. Bukan ibad secara umum, bukan hamba Allah keumuman, tapi makna hamba yang khusus. Yakni apa? Inna ibadil mu'minina. Sesungguhnya hamba-hambaku yang beriman. Hamba-hamba Allah yang beriman. Ini yang makna khususnya. Jadi hamba yang beriman. Laisa laka 'alaihim sultan. Tidak ada padamu kekuasaan, kemampuan atas mereka untuk menyimpangkan mereka. Fa'idha qila. Kemudian jika dikatakan pada kelanjutan ayat tadi, illa manittaba'aka, kecuali orang-orang yang mengikutimu. Sara manittaba'aka min ghairi jinsil mu'minin. Maka apa? Manittaba'aka, orang-orang yang mengikutimu, ini maksudnya apa? Min ghairi jinsil mu'minin, dari selain jenisnya orang-orang yang beriman, selain jenisnya kaum mu'minin. Ya, laisa min haitsul aini, tidak dari sisi ainnya, tidak dari sisi zatnya, tidak dari sisi jenisnya. Orangnya sama, sama-sama orang. Ibad, hamba Allah yang beriman, ini orang. Kemudian manittaba'aka minal ghawin, ini juga orang. Kalau dilihat dari sisi jenisnya sama, sama-sama orang. Zatnya sama. Tetapi perbedaannya apa tadi? Dari sisi maknanya. Ya, disebutkan di sini, laisa min haitsul aini, lakin min haitsul wasfu. Jadi bukan dari sisi ain, bukan dari sisi zatnya atau dirinya, tetapi dari sisi sifatnya. Haula'i mu'minun, mereka itu orang-orang yang beriman, mereka ini hamba-hamba Allah ini yang beriman. Wa haula'i ghairu mu'minin, dan mereka ini yang mengikuti iblis itu ghairu mu'minin, yang tidak beriman. Ini sifatnya. Sehingga apa? Fahada istifna'u munqati'un, ini adalah istifna' munqati'. Kenapa? Karena mustasna manittaba'aka ini tidak sejenis dengan mustasna minhu, yakni ibadil mu'minin. Tidak sejenis dari sisi apa? Dari sisi sifatnya. Yang tadi beriman, yang ini tidak beriman. Kalau zatnya sama-sama orang, sama-sama manusia, tapi berbeda jenis dari sisi sifatnya. Ini termasuk juga munqati. Jadi tadi ya, munqati itu bisa ainiyah, bisa ma'nawiyah. Wa qawluhu ta'ala, ucapan Allah Ta'ala yang lain sebagai contoh, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat terakhir di surah Al-Fatihah. Munqati'un am muttasilun? Munqati ataukah muttasil ini? Hadza munqati'un, ini munqati. Jadi ghairil maghdubi ini munqati. Dari alaihim. Ini kalau dianggap istitsna. Tapi di sini Asy-Syaikh menambahkan catatan, lakin ba'dul ulama'i la yarawna hadha min babil istitsna'i. Tetapi sebagian ulama berpendapat atau tidak berpendapat bahwasanya ini termasuk bab istitsna. Maksudnya mereka berpendapat ini bukan bab istitsna. Yaquluna, mereka mengatakan, mereka berpendapat, hadza badalun, ini adalah badal. Ghairi di sini sebagai badal, bukan sebagai istisna. Wa dalilu ala zalika, dalil hal atas hal ini apa? Annaha majruratun, bahwasanya ghairi ini majrur. Dalam ayat ini dibaca ghairil maghdubi. Ghairi ini majrur. Ini badal dari domirhim. Domir ha ya, alaihim di sini. Walam yaqul ghairal maghdubi, dan Allah tidak menyebutkan dengan mansub, tidak ghaira al maghdubi. Ya, ini perbedaannya. Kalau ghaira itu istitsna. Kalau ghairi majrur, ini sebagai badal. Wallahu a'lam. Mungkin di pembahasan tafsir di sini ya. Baik. fahiyya min babil badali, maka dia termasuk pada bab badal, walaysat min babil istifna, dan tidak termasuk pada bab istifna. Nah, ini nanti pembahasan antar ulama tentang hal ini, okay, dalam tafsirnya. Baik. Kemudian di sini disebutkan oleh Syekh ada dua kata yang juga kadang-kadang ya, kadang-kadang digunakan sebagai istifna. Yang ini tadi belum disebutkan, yakni pada kata laisa dan ma yakunu. Ya, laisa wa ma yakunu, laisa dan juga ma yakunu, hal ta'khudhu ahkama illa, apakah ini mengambil hukum-hukum illa, ta'khudhu ahkama khala wa ada. Laisa dan ma yakunu ini mengambil hukum-hukum khala dan ada. Kenapa? Li'annaha af'alun, karena laisa dan juga ma yakunu ini termasuk fi'al. Jadi terkadang laisa dan ma yakunu itu digunakan sebagai istifna, secara makna menunjukkan istifna. Nah, ketika dia digunakan sebagai istifna, maka dia mengambil hukum atau mengikuti hukum pada khala dan ada, bukan pada illa. Ya, karena sudah disebutkan sebelumnya ya, illa mempunyai hukum tersendiri, khala dan ada juga mempunyai hukum tersendiri. Nah, laisa dan ma yakunu ketika dia menjadi istifna, ketika memberikan makna istifna, maka hukumnya mengikuti khala dan ada, karena laisa dan ma yakunu itu termasuk fi'al. Sebagaimana khala dan ada juga demikian, bisa termasuk fi'al. Fadhamiru fiha mustatirun wujuban. Dhamir padanya, dhamir pada laisa maupun yakunu, ini mustatir, wajib. Baik. Wa ma ba'daha khabarun laha, dan yang sesudah laisa itu sebagai khabar dari laisa. Ya. Khabaru laisa wa khabaru ma yakunu. Khabar dari laisa dan khabar dari ma yakunu. Kenapa di sini dikatakan khabar dari laisa, khabar dari ma yakunu? Karena kembali ke asalnya, laisa dan ma yakunu atau kana, ini dia hukumnya apa? Mempunyai isim kana dan mempunyai khobar kana. Jadi bukan fa'il ataupun maf'ul bih sebagaimana pada fi'il keumuman, tapi pada kana, laisa termasuk saudara kana, ini pada hukumnya nanti dia mempunyai isim kana dan khobar kana. Nah, di sini yang menjadi isim dari laisa ataupun ma yakunu itu tadi berupa dhamir mustatir wajib. Kemudian yang menjadi khabar dari laisa dan ma yakunu yang bermakna istifna itu adalah yang terletak sesudah laisa ataupun ma yakunu tersebut. Ini ya. Baik. Lakin hiya bi ma'nal istifna, tetapi laisa dan yakunu ini bermakna istifna. Jadi perhatikan dari sisi makna, perhatikan dari sisi lafaz, dari hukum-hukumnya. Mislu, contoh. Qama al-qawmu laisa zaidan. Orang-orang itu berdiri kecuali Zaid. Di sini laisa bermakna istisna, kecuali Zaid. Karena dia bermakna istisna, maka tadi hukumnya mengikuti khola ataupun ada. Zaidan menjadi mansub. Ya. Laisa, i'rabnya ya. Laisa fi'lun madin, laisa fi'l madi. Wasmuha mustatirun wujuban, isim dari laisa. Jadi bukan fa'il dari laisa, tapi isim dari laisa. Ya, tadi ya, isim kana, khobar kana. Isim laisa, khobar laisa. Isim dari laisa, mustatir, wajib. Ya. Kemudian wa zaidan. Zaidan apa? Khobaru ha. Khobar dari laisa. Jadi bukan dikatakan maf'ul bih dari laisa, tapi dia dikatakan khobar dari laisa. Tetapi maknanya adalah istifna. Walakinnaha min haitsu ma'na istifnaun. Akan tetapi dari sisi makna ini adalah istifna. Ka'anna qulta, seolah-olah engkau mengatakan qawmal qawmu illa zaidan. Lafadnya laisa, hukumnya juga mempunyai isim laisa, khobar laisa, tetapi tadi mengikuti khola dan ada, karena bermakna istifna. Ini ya. Baik. Dalam hal ini yang menyesuaikan dengan khola dan ada tadi, di sini isim laisa mustatir wajib. Sebagaimana pada khola dan ada itu fa'ilnya mustatir wajib. Ini yang mengikutinya di sini mustatir wajib. Kemudian khobar dari laisa itu mansub, wajib mansub, zaidan. sebagaimana pada isim yang terletak sesudah khola ataupun ada, ketika itu dianggap fi'il maka wajib nasab. Ya, khola zaidan, ada zaidan, seperti ini. Jadi mengikuti hukum khola ada dari sisi ini. Ya, baik. Kemudian contoh lagi, satu contoh. Wa qauluhu ta'ala, ucapan Allah Ta'ala di surah Al-Hijr ayat yang ke-56. Qala wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa ad-dallun. Dan qala di sini nanti dibuka ya. Nabi Ibrahim alaihi salam berkata, dan tidaklah berputus asa dari rahmat Rabb-nya kecuali orang-orang yang sesat, tersesat. Hal yasihu al-istithna'u huna? Hal yasihu al-istithna'u huna? Apakah benar, apakah boleh istithna' di sini? Bagaimana atau apa benarnya istisna di sini? Hadza naqisun, ini naqis. Kenapa? Li'annahu lam yuzkar al-mustasna minhu. Karena di situ tidak disebutkan mustasna minhu. Wa man yaqnatu min rahmati rabbih. Fa'il dari yaqnatu mana? Tidak disebutkan. Yang menjadi mustasna minhu itu fa'il dari yaqnatu. Tidak disebutkan. Ya. Wa li hadza naqulu, oleh karena itu kita katakan illa ada istitsna'in mulghatun. Illa adalah kata untuk istitsna' mulghah yang dibatalkan hukumnya. Wadallun fa'ilun. Kemudian lafaz ad-dallun itu sebagai fa'il. Ya, jadi tadi jenis kalimatnya naqis karena mustasna minhu tidak disebutkan, sehingga mustasna atau isim yang sesudah illa itu menjadi fa'ilnya. Maka dia marfu'. Ya, dengan wawu. Karena ini jamak mudzakkar salim. Baik. Ini ya. Fa in qila, jika dikatakan illa lam yataqaddam ha nafyun. Illa dalam ayat ini ya, kalau diperhatikan tidak didahului oleh kata yang menafikan. Tidak didahului oleh nafi. Mana yang menunjukkan nafi? Lafaz mana yang menunjukkan nafi? Qala wa may yaqnatu min rahmat rabbih. Mana nafinya? Yang nampak secara lafaz tidak ada. Kalau orang mengatakan, menanyakan, illa tidak didahului oleh nafi, lalu kenapa dia dianggap nafis? Naqulu, kita katakan, taqaddamaha istifhamun bimakna nafi. Illa ini didahului oleh istifham yang bermakna, nafi. Ya. Illa didahului oleh istifham yang bermakna nafi. Mana istifhamnya? Man. Wa man yaqnatu. Man itu istifham. Tetapi istifham ini, man istifhamiyah ini, dia bermakna nafi. Li'anna, karena, kenapa? Karena makna ayat ini, wa may yaqnatu min rahmati rabbihi illa dhallun, isawi, ini semakna, maknanya sama dengan, la yaqnatu min rahmati rabbihi illa dhallun. Jadi, wa man yaqnatu dalam ayat ini, maknanya sama dengan la yaqnatu. Jadi istifham man di sini bermakna nafi, la yaqnatu. Sehingga ini lebih jelas bahwasanya kalimat sebelum illa ini naqis, maka hukum mustasnanya tadi sesuai dengan amilnya dia menjadi fa'il marfu' dengan wawu. Ini ya. Ini beberapa faedah yang penting terkait dengan istitsna. Dan dengan ini selesai pembahasan tentang istitsna dari penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Ini dulu ya untuk malam ini. Aku minkum kekurangannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.